بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. dan fi'il ala thalathati anwa', yaitu terbagi atas tiga macam. Dan dilihat di sini setelah bilangan, thalathah sampai tis'ah, yaitu sembilan, thalathatu usulin, biasa seperti itu, arba'atu usulin, setelahnya itu mudafun ilai, atau tis'atu anwa'in, setelahnya mudafun ilai. Baik setelahnya itu nakirah, ada alif lamnya ataupun tidak ada alif lamnya seperti ini, maka dia dikasrah. Wal fi'lu ala thalathati anwa'in, dan fi'l atas tiga bagian, maksudnya terbagi kepada tiga bagian. Madin, yang pertama adalah madin, wa mudari'un wa amrun, telah kita sebutkan. Kalau kita melihat dua kata, kata pertama tidak ada alif lamnya, kata kedua tidak ada alif lamnya, di tengah-tengahnya ada huruf, baik huruf waw, huruf au atau am, maka kata yang kedua ikuti kata yang pertama. Namun di sini wa mudari'un, katanya ikuti kata yang pertama. Madin di sini kasrah, ya. Mudari'un dhamma. Bagaimana dikatakan ikut? Kita katakan mudari'un mengikuti madin. Madin ini asalnya madiyun. Madiyun. Asalnya madiyun. Kemudian dibuang ya-nya. Karena dia isim mangkus. Jadi ketika dia tidak ada alif walamnya, dibuang ya-nya. Jadilah madin. Seperti fi'lun madin. Fi'lun madin. Asalnya fi'lun madiyun. Kemudian dibuang ianya. Dia dikatakan sebagai isim mangkus, yaitu naqis, bisa dikurangi. Ianya dihapus, jadilah madin. Jadi asalnya madiyun wa mudari'un. Mudari' mengikuti madin. Madin dhammah, dia juga dhammah. Wa amrun, amrun juga dhammah, mengikuti sebelumnya. Jadi waw di sini disebut waw ataf. Mudari'un ataf kepada madin. Wa amrun juga ataf kepada madin. Semakin banyak disebutkan ada tambahan waw, waw, waw, semua kata tersebut atafnya kepada mana? Yang pertama. Kepada yang pertama. Juga kalau tanpa ada alif, tanpa huruf ataf, kalau kita melihat seperti bismillahirrahmanirrahim, tidak ada huruf ataf, ya. Berarti dikatakan lafzul jalala Allah, setelahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini na'at kepada lafzul jalala, atau disebut sifat kepada Allah, lafzul jalala. Kemudian Ar-Rahim juga sifat. Kepada mana sifatnya? Na'atnya kepada mana? Kepada Allah semuanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman na'at, atau disebut sifat kepada Allah. Ar-Rahim juga sifat kepada Allah. Ini dan ini dua sifat bagi Allah. Seperti ini. Kalau misalnya di tengah-tengahnya ada huruf ataf, maka yang diatafkannya itu mana? Yang menjadi ma'atufnya. Yang pertama. Ataf pertama, ataf kedua, ataf ketiga. Semuanya ini kembalinya kepada yang pertama. Mengikuti yang pertama. Ini juga mudari'un. Mengikuti ma'adin. Amrun juga mengikuti ma'adin. Ya. Lanjut. Wal fi'lu ala thalathati anwa'in. Dan fi'l itu terbagi, atau fi'l itu atas tiga macam, yaitu terbagi kepada tiga macam. Pertama, fi'lun madiyun. Atau disebut di sini fi'lun madin, fi'l madi. Wa mudari'un, dan fi'l mudari', wa amrun, dan fi'l amr. Fal madiyu, dan madi, ma dalla ala hadatin, dia adalah apa-apa yang menunjukkan ala hadatin, atas suatu kejadian, waqa'a fi zamani, waqa'a, yang kejadian tersebut waqa'a, ini terjadi fi zamani alladhi qabla zamani takallumi, terletak pada zaman yang sebelum zaman berbicara. Sebelum zaman berbicara. Ini sudah terjadi. Alladzi qabla zaman. Zaman ittakallumi. Zaman apa i'rabnya? Zamani. Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Qabla zamani. Kenapa zamani kasrah? Qabla zamani. Mudafun ilaih. Jadi sebelum setelah qabla. Qabla ini disebut dengan zaraf. Zaraf yang berkaitan dengan zaman, zaraf zaman. Jadi disebutkan di sini madi madalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan atas suatu kejadian. Waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamanit takallum, yang dia terletak pada zaman yang sebelum zaman berbicara. Ketika orang itu sebelum berbicara, ini sudah terjadi. Nahwu, contohnya kataba. Kataba itu telah terjadi, disebut dengan fi'il madhi, yaitu fi'il yang sudah lampau, sudah terjadi. Kalau misalnya datang seorang tanya, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Dia sudah keluar dari tadi. Dijawab apa? Kharaja aw yakhruju? Kharaja, dia telah keluar karena sudah keluar tadi kan? Nah, jadi dikatakan kharaja atau qad kharaja, sungguh telah keluar. Kalau tanya aina Muhammadun, dia masih di dalam, dia ingin keluar. Dijawab apa? Ya kharuj, saya kharuju, dia akan keluar. Jelas di sini. Kemudian wa fahima, telah memahami. Wa kharaja, telah keluar. Wa sami'a, telah mendengar. Wa absara, telah melihat. Wa takallama. Wa astaghfara, wa astaraka. Kemudian dilihat di sini wa absara, seakan-akan dia fi'il mudhari', ya. Ada hamzah di depannya kan? Wa takallama, seakan-akan juga dia fi'il mudhari', ada ta di depannya. Semua ini tidak dihukumi sebagai fi'il mudhari'. Diketahui perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' ketika masuk padanya tanda. Kalau fi'il mudhari' itu masuk padanya lam, ya. Lam masuk pada fi'il mudhari'. Atau nanti disebutkan tanda untuk membedakan ini, yaitu apa? Ada tanda-tanda qad. Qad juga masuk pada madhi dan mudhari'. Tapi nanti disebutkan tanda-tanda khusus yang menyebutkan antara perbedaan mudhari' dan madhi. Kalau ini madhi, absara madhi, mengikuti wazan af'ala. Takallama, mengikuti wazan tafa'ala. Dia fi'il madhi, yaitu fi'il yang sudah lampau. Wastaghfara, kemudian wastaghfara, telah beristighfar. Wastaraka, telah berserikat. Kemudian beliau sebutkan wal mudhari'u, dan fi'il mudhari'. Ma dalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan tentang suatu kejadian. Yaqa'u fi zamanit takallumi, yang dia terletak atau terjadi. Fi zamanit takallumi, pada zaman berbicara. Au ba'd. Au apa tadi dibaca? Ba'dih au ba'dahu. Anum. Mana yang rajih? Fi zamanit takallumi au ba'dihi au ba'dahu. Yang ini mana yang rajih? Fi zamanit takallumi au ba'dihi. Ba'dihi. Dia atas ke mana? Zaman. Jadi masing-masing harus memiliki dalil, memiliki alasan. Ketika ditanya nanti, alasan saya ini, alasan ini, saya selisihi alasan saya ini. Ini masalah nahwu, bisa khilaf, bisa berbeda pendapat. Ya, ada yang satu bacaan saja, ada yang dua bacaan. Masing-masing kalau memiliki dalil, memiliki hujah, memiliki alasan, maka diberi toleransi. Ya. Kemudian dikatakan contohnya. Jadi di sini sebutkan ma dalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan atas suatu kejadian. Yaqa'u fi zamanit takallumi, yang terjadi pada zaman berbicara atau setelahnya. Contohnya yaktubu. Yaktubu kalau dia zaman, fi zaman takallum, yakni pada zaman dia akan berbicara, berarti akan diartikan apa yaktubu? sedang menulis atau akan menulis, akan menulis. Wayafhamu, akan memahami atau sedang memahami. Wayakhruju, akan keluar atau sedang keluar. Wayasma'u, sedang mendengar atau akan mendengar. Kemudian wayansuru, sedang menolong atau akan menolong. Wayatakallamu, sedang berbicara atau akan berbicara. Wayastaghfiru, sedang beristighfar atau akan beristighfar. Wayastariku, sedang berserikat atau akan berserikat. Mudah semuanya ya. Wal amru, sekarang fi'il amr. Ma dalla ala hadatin, apa yang menunjukkan atas suatu kejadian. Yutlabu husuluhu, ini tadi. Yutlabu husuluhu, dituntut kejadiannya itu, kejadiannya. Ba'da zamanit takallumi, setelah zaman berbicara. Nahwu uktub, kalau dia belum diperintahkan, dia belum menulis. Ketika diperintahkan uktub, maka dia akan menulis. Maka dikatakan di sini, yutlabu husuluhu, terjadi atau dituntut kejadiannya itu setelah zaman, setelah waktu berbicara. Ketika dia sudah berbicara uktub, dia pun menulis. Wafham, dan fahamilah. Awalnya dia belum memahami, masih bengong, apa, diam saja. Diam ketika diperintahkan. Wafham, fahamilah. Kemudian dijelaskan, dia pun memahami. Wakhruj, keluarlah. Dia belum keluar, disuruh keluar, baru dia akan keluar. Ini menunjukkan mustaqbal yang akan datang kejadiannya. Wasma, dengarkan. Dengarkan juga, dengarkanlah. Yaitu dia belum mendengarkan. Ketika sudah diperintahkan untuk mendengar, baru dia mendengar. Wansur, dan tolonglah. Watakallam, berbicaralah. Watakallam. Watakallam atau watakallum? Mana yang benar? Ya. Kemudian, wastaghfir, dan istighfarlah. Wastarik, dan bersyarikatlah. Jelas di sini ya. Tidak ada permasalahan. Kemudian beliau katakan, wa ammal harfu, dan adapun huruf. Fahuwa fil lughati, maka dia dalam bahasa atau secara bahasa, at-tarafu. Yaitu taraf. Taraf, pinggir. Atau dikatakan pojok. Bagian tepi. Itu taraf. Wa fi istilahin nuhati, dan di dalam istilah an-nuha, nuha yaitu ahli nahu, ahli nahu. Kalimatu, kalimatun, menurut istilah ahli nahu, kalimatun, dia adalah kalimat. Dallat, yang kalimat ini menunjukkan ala ma'nan, atas suatu makna, fi ghairiha, pada selainnya. Ini huruf. Jadi huruf ini sudah memiliki makna, akan tetapi dia belum lengkap maknanya kecuali disambung dengan yang lainnya, baik disambung dengan fi'il atau dengan isim. Dan dia contohkan di sini, yang disambung pada fi'il, pada isim, yang disambung pada isim, nahwu contohnya min. Fa inna hadzal lafza, karena sesungguhnya lafaz ini kalimatun, dia adalah kalimat. Apa i'rabnya kalimatun? Wahyuddin, apa i'rabnya kalimatun? Fa inna hadzal lafza kalimatun. Apa? Ketemu tidak? Khabar dari? Khabar dari mana? Hah? Khabar dari lafzu. Kecuali tidak ada amilnya, baru dikatakan, kecuali hanya dua, al-lafzu kalimatun, baru dikatakan kalimat itu khabar dari lafzu. Tapi ada awamil, ada amil yang masuk padanya, baru dikatakan khabar apa? Abu Nu'aim, khabar? Iya, ahsanta, khabar inna. Fa inna hadzal lafza, karena sesungguhnya lafaz ini kalimatun, adalah kalimat. Kemudian isim inna mana? Isim inna, antum isim inna mana? Fa inna hadzal lafza kalimatun. Mana isim inna? Isim inna tadi dia sebut kalimah khabarnya. Iya, isimnya mana? Kalimah khabarnya, isimnya? Hah? Dia dua berarti isim sama khabarnya. Hah? Fa inna hadzal lafza kalimatun, kalimah dia sebutkan tadi kalimah yaitu khabarnya, khabar inna. Isim innanya mana? Ayo. Antum, hei. Ayo. Mana tadi? Mana tadi? Mana? Ayo. Fa inna hadzal lafza kalimatun. Ini kan khabarnya, mana isimnya? Hah? Fa inna hadzal lafza kalimatun. Mana isimnya? Tersembunyi, tidak perlu disembunyikan, nampak. Ya, antum mana? Mana isim inna? Fa inna hadzal lafza. Mustami, para pendengar, ada yang tahu? Hadza. Hadza, ya. Fa inna hadza. Fa inna hadzal lafza kalimatun. Kita i'rab satu-satu. Fa inna, dia kan huruf menasabkan, iya. Hadza mansub dengan inna. Hadza ini isim inna. Terus lafza apa i'rabnya? Dia mengikuti hadza. Lafza di sini lafza badal dari hadza, dia mansub mengikuti hadza. Hadza mansub dengan inna, iya. Lafza dia badal mengikuti inna. Berarti hukumnya dia seperti hukum inna. Jadi inna isimnya lafza hukumnya dia sama seperti hadza. Ya. Kita ulangi, fa inna hadza, hadza di sini isim inna. Kemudian lafza badal dari hadza. Ya. Hadza isim inna. Adapun lafza badal dari hadza. Mana khabarnya inna? Kalimatun. Kalimatun khabarnya inna. Jelas. Fa inna hadzal lafza. Karena sesungguhnya lafaz ini. Ya, jadi kalau badal. Badal didahulukan dulu diartikan. Fa inna hadzal lafza. Karena sesungguhnya lafaz ini. Kalimatun adalah kalimat. Ya, jelas. Ya, Arabnya. Fa inna huruf yang menasab. Hadza isim inna. Al-lafza badal hadza. Kalimatun khabar inna. Khabar inna. Fa inna hadza al-lafza. Karena sesungguhnya lafaz ini. Kalimatun adalah kalimat. Dalat yang menunjukkan. Ala ma'nan atas suatu makna. Wa huwal ibtida. Yang dia adalah. Ibtida. Yaitu min. Maknanya. Min dari. Seperti. Minal masjidil harami, berarti memulai dari masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya, min maknanya dari permulaan, ya, memulai dari masjidil haram, pemberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan Isra Mi'raj. Jadi maknanya al-ibtida, permulaan, min, permulaan. Wa hadzal ma'na, dan makna ini apa i'rab makna? Badal dari hadza. Dan makna ini la yatimmu, tidaklah sempurna hatta sampai apa? Antum baca apa tadi di sini? Wa hadzal ma'na la yatimmu, makna ini tidak sempurna hatta tadamma. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Iya, adanya hatta. Hatta tadamma, sampai dia mengandung ila hadhil kalimah, kepada kalimat ini, ila hadhil kalimati ghairaha, sampai dia mengandung kepada kalimat ini ghairaha selainnya. Jadi kalau min ini dia memberikan makna sempurna ketika ada kalimat lain yang bersamanya, yang dia masuk padanya. Fataqulu, contohnya kamu katakan zahabtu minal baiti. Ya. Kalau hanya min saja, orang nanti tahu artinya dari atau di antara, bisa diartikan seperti itu. Tapi belum memberikan makna sempurna, kan? Kapan dia sempurna? Ketika digabungkan dengan kalimat yang lain. Zahabtu minal baiti. Aku pergi dari rumah. Yaitu memulai keluarnya dari rumah. Masalan, ini contohnya. Ini contohnya. Dan di sini akan disebutkan contoh-contoh. Amtilatun, contoh-contoh lil ismi, pada isim. Kitabun, qalamun, jawatun, kurrasatun, sampai selanjutnya dia sebutkan contoh isim. Kemudian amtsilatun lil fi'il, kemudian contoh-contoh untuk fi'il, safara yusafiru, safir, qala yaqulu qul, sebutkan fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amarnya. Amtsilatun lil huruf, kemudian contoh amtsilatun lil harfi, amtsilatun lil harfi, kemudian contoh untuk huruf min, ila, an, ala, ila, likai, ini semua dia sebutkan contoh-contoh dari huruf. Amtsilatun lil harfi, untuk huruf. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.